السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakinlah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut, dan bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Semua kehidupan tidak akan pernah lepas dari dua sisi, antara kaya dan miskin, lapang dan sempit, kemudian bahagia dan sedih, begitu pula sehat dan sakit. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, dan semoga kita diberikan Allah Ta'ala penjagaan dari berbagai macam penyakit. Syukur dan sabar merupakan senjata yang ampuh bagi orang beriman, hingga disebutkan al-mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dhaka li ahadin illa al-mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki menjadi baik baginya, dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan kenikmatan menjadi kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesehatan. Kemudian kesehatan yang kita rasakan jangan sampai menjadi nikmat yang terlupakan, menjadi nikmat yang membuat kita tertipu. Karena memang sudah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maubunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal farau, rawahul Bukhari. Dua nikmat, banyak manusia tertipu dengan keduanya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Pergunakan kesehatan selagi kita bisa mengerjakan sholat, ayo kita kerjakan sholat. Selagi kita diberikan kelapangan rezeki, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Selagi kita diberikan kesehatan untuk mengingat nikmat-nikmat yang begitu banyak, mari kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita dirundung dengan berbagai macam ujian-ujian, musibah, cobaan-cobaan yang datang silih berganti, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita berupaya untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi hati yang terbuka, hati kita menjadi hati yang sehat. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an atau hatinya yang terkunci? Supaya hati kita terbuka, mari kita senantiasa selalu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita harapkan apa yang kita kerjakan pada detik ini, barangkali pemirsa bersama untuk mendengarkan ya kajian ini yang kita lanjutkan dari kajian rutin dari buku Prinsip Dasar Islam yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan mukaddimah dari buku tersebut. Insyaallah banyak faedah yang bisa kita ambil dan juga kaidah-kaidah yang ada. Apa kata penulis hafizahullah taala? Al-Qur'an adalah petunjuk hidup, penawar, rahmat, penyembuh, dan sumber kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu yaitu mau'idatu mir rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian yaitu Al-Qur'an. Wa syifa'un lima fis sudur, dan Qur'an ini sebagai obat penyembuh ya, lima fis sudur, untuk penyakit yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam dada kita. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillah, katakanlah ya, Nabi Muhammad disuruh mengatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para jemaah rahmat Allah, di sini kita diberikan khabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tujuannya khabar ini adalah sebagai sebuah perintah untuk menjadikan pegangan, yaitu apa? Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum, yaitu mau'idhah dari Rabb kalian. Apa itu? Pelajaran berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mau'idhah, yaitu pelajaran-pelajaran penting, nasihat-nasihat penting ya. Dan memang Nabi SAW ya, beliau menyampaikan mau'idhah, menyampaikan pelajaran, menyampaikan nasihat ya, seperti pernah beliau menyampaikan mau'idhah yang membuat air mata mengalir ya, dan membuat hati yang mendengarkan bergetar. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan wajilat minhal qulub wa tarafat minhal uyun. Kata seorang sahabat ya, yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi telah memberikan mau'idhah kepada kita, yaitu nasihat, pelajaran, di mana mau'idhah tersebut memiliki sifat membuat hati yang mendengarkan mau'idhah itu bergetar, membuat air mata yang mendengar mau'idhah itu bercucuran. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan mau'idhah dari Al-Qur'an, maka berusahalah hati kita ini bergetar, berusahalah air mata kita mengalir. Jika tidak, maka kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, diam dan dengarkanlah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut nama Allah dan hati ini bergetar, karena itulah orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah mereka jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka, dan kepada Allah mereka itu bertawakal. Inilah sifat dan karakter orang yang beriman. Bahkan ketika Al-Quran dibacakan kepada pendeta, pendeta itu menangis, ya, pendeta menangis. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'inahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran, mau'izah ini, taro a'inahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Engkau melihat bagaimana air matanya mengalir. Karena apa? Karena kebenaran yang mereka ketahui. Maka Al-Quran mau'izah sebagai pelajaran, sebagai mau'izah bagi kita para jamaah. Nah, ambillah pelajaran. Ya. Ambillah, yaitu hal-hal yang memang di situ merupakan keperluan dan kebutuhan bagi setiap manusia. Ya. Dan Quranlah syifa sebagai obat lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Perhatikanlah bahwa Al-Quran adalah obat. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan sebagai rahmat. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Maka kita jadikan Quran ini sebagai obat, dan obat tidak hanya obat hati, tapi Quran juga obat fisik. Sebagaimana ada sahabat yang terkena binatang yang berbisa, ada seorang yang tersengat binatang berbisa, kemudian diobati, belum kunjung sembuh, disayembarakan, barang siapa yang bisa mengobati akan diberikan hadiah. Kemudian ada seorang sahabat datang membacakan suratul Fatihah, diizinkan oleh Allah Ta'ala diberikan kesembuhan, dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Makanya diantara nama lain dari suratul Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya, yaitu Ar-Ruqyah, diruqyah dengan suratul Fatihah. Maka Al-Quran adalah obat, ya, obat baik fisik maupun obat bagi hati kita. Yang pasti, sebagaimana di sini penulis menjelaskan dengan gamblang, Al-Quran adalah petunjuk hidup, hidayah bagi kita. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah Al-Kitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai penawar, sebagai obat, sebagai rahmat. Ya, kita mendengarkan ayat Quran dapat rahmat. Bahkan dikelilingi para malaikat. Bagi mereka yang mentadabbur, membaca Quran, mempelajarinya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, mereka membacakan kitabullah dan mempelajari di antara mereka kecuali akan turun, yaitu ketenangan. sakinah, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang sebenarnya, itu Al-Qur'an. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitamwih. Ada yang mengatakan nisbah kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada juga yang menisbatkan kepada Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan Nabi, dan apa yang menjadi penjelasan dari para sahabat. Oleh sebab itu, di dalam kita memahami Al-Quran, para ulama sudah menjelaskan, di antaranya dalam kitab Muqaddimatut Tafsir oleh Ibnu Taimiyah, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Usulut Tafsir, memahami Quran dengan Quran. Al-Quran yufassar bil Quran, ditafsir dengan Quran. Yang kedua, Al-Quran yufassar bis sunnah, Al-Quran dipahami dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran dipahami dengan penjelasan para sahabat. Yang keempat, Al-Quran dipahami dengan perkataan para tabi'in. Yang kelima, Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab. Nah, ini kita tidak bisa lepas daripada itu. Tidak boleh orang memahami Quran dengan akalnya semata. Ya, tidak boleh akalnya semata. Kemudian di dalam kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup ini, kita lihat bagaimana cara manhaj yang disampaikan oleh seorang sahabat yang termasuk dia ahli Al-Quran, ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka adalah para sahabat yang menonjol terkemuka dalam tafsir Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Mari kita perhatikan di sini. Maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat kecuali tidak sampai melebihinya hingga kami memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Jadi memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Paham dan amal ini ya adalah ilmu dan amal, merupakan dua prinsip penting dalam kita beragama. Dan sebelum kita paham tentu kita baca. Maka pemahaman bisa diambil ketika dia mau membaca. Membaca bisa langsung membaca atau mendengarkan penjelasan. Oleh sebab itu, ingat empat prinsip dalam kita menyikapi Al-Quran, yaitu baca, paham, amal, hafal. Baca, paham, amal, kalau bisa kita menghafal. Ini Quran para jamaah, sebagai petunjuk hidup, sebagai penawar hati. Ketika kita sedih, baca Quran, insyaallah akan hilang kesedihan. Tangisan kesedihan yang barangkali dirundung oleh duka yang mendalam disebabkan kehilangan apa yang kita cintai, maka Quran sebagai obat. Menangisnya akan berbeda, menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin orang takut kepada corona misalkan. Jangan takut kepada coronanya, tapi takut kepada yang menciptakan corona. Sebagai ayat Allah, ayat-ayat Allah memberi rasa takut kepada kita, yaitu rasa takut bagaimana seandainya kita tertimpa kemudian tidak ada persiapan. Ya. Nah, inilah barakah rahmat Allah. Quran adalah sebagai penyembuh, Quran sebagai sumber kebahagiaan. Diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Ya. Karena orang yang menjalankan kandungan Al-Quran, amal soleh, diberikan kehidupan yang baik. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, sementara ketika beramal soleh dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Disebutkan oleh para ulama, dalam tafsir Bukhari bisa dilihat di situ, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Apa kehidupan yang baik? Yaitu apa? Ar-rizqu al-halal, rezeki yang halal. Apa kehidupan yang baik? Ya, yaitu al-qona'ah, sifat qona'ah. Apa kehidupan yang baik? Di akhirat akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, mari kita pelajari Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan di mana Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Semua ada dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang bersifat global, mujmal, ada juga yang bersifat secara terperinci. Ya. Kemudian kata beliau, dalam buku kecil ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini pembaca akan bertambah iman, ilmu yang bermanfaat, wawasan tentang Islam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan syariat Islam dan istiqomah, konsekuensi dan konsisten di atas akidah dan manhaj yang benar. Ya. Penulis mengatakan dalam buku kecil ini, penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap perkara pasti ada prinsipnya. Setiap persoalan pasti ada dasarnya. Begitu pula dalam agama Islam. Dan Allah Ta'ala memberikan permisalan prinsip tersebut sebagaimana dalam surat Ibrahim Allah berfirman, alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ikulaha kullahinin bi'idin rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Apa kalimat yang baik? Yaitu prinsip dasar Islam, la ilaha illallah. Ya. Itulah semua bercabang kepada la ilaha illallah. Ya. Seperti apa? Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya karakter, ya, yaitu apa? Asluha tsabitun, akarnya menancap dalam ke bumi. Wa faruha fis sama, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti kulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Ini semua urusan agama Islam yang kembali kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Prinsipnya para jemaah. Ya. Karena al-iman bid'at wasitu nasyubah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'li tariq wal haya' syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu termasuk bagian dari iman. Para jemaah rahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Rai Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengetahui, mempelajari agama Islam ini. Apa prinsip-prinsip dasarnya? Sebab para ulama mengatakan, man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak memahami prinsip, orang yang tidak memahami dasar-dasar, orang yang tidak memahami pokok-pokok, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Dia berdalil namun tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berargumen tapi argumennya selemah sarang laba-laba. Oleh sebab itu, wajib bagi kita memahami prinsip dasar agama Islam ini. Ya. Dengan demikian kata penulis, mudah-mudahan dengan membaca buku ini pembaca akan bertambah keimanan. Ya. Ilmu yang bermanfaat, wawasan tentang Islam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita. Ya, di sini penulis ingin memberikan pesan bahwa dengan membaca ini, membaca buku tersebut, yaitu kita talabul ilm dengan menuntut hidayah yang namanya hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul ilmi. Namun tentunya hidayatul bayan, hidayatul ilmi, hidayatul irsyad tidak cukup, harus dengan hidayatul taufiq. Ya. Hidayah ada dua, hidayah mujamalah, hidayah mufassalah. Hidayah mujamalah sebagaimana jelasan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam, kita berada di atas iman, di atas Islam, hidayah mujamalah. Namun kita perlu, ya, selain kita berada di atas hidayah yang bersifat mujamalah global, kita juga harus mencari hidayah yang bersifat mufassalah, terperinci. Setelah kita mendapatkan dua-duanya, kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan hidayah taufik tersebut, menjalankan ilmu yang kita pelajari. Ya, karena ilmu itu laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyyah. Ibnu Abbas mengatakan ilmu itu bukannya banyaknya bicara, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika kita mempelajari hal-hal yang prinsip, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa mereka? Mereka adalah dibagi tiga, menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, orang yang mengerti tentang Allah, memahami tauhid dengan benar, itu kategori orang yang takut kepada Allah, mengerti tentang prinsip, tentang Allah, iman billah, iman kepada Allah, tentang la ilaha illallah, karena bercabang semuanya kepada sana. Oleh karena itu kita akan dapatkan banyak, ya, Quran atau hadis, jatarnya hadis man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, karena siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena iman asal usul adalah beriman kepada Allah Ta'ala, ya, merupakan prinsip dasar bagaimana, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan demikian kata penulis, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan syariat Islam dan istiqomah. Ya. Istiqomah. Karena memang agama Islam itu unggul dengan dua, yaitu ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Ya. Dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk. Ya. Bil huda wa dinil haq, agama yang itu apa? Amal as-saleh. Amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, agar unggul di atas agama-agama yang lain. Maka kalau kita ingin memberikan kontribusi di dalam kita membela agama ini sehingga turunlah pertolongan Allah, intan surullah yang surkum, maka apa? Maka kita pelajari agama ini dengan baik dan juga kita amalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Mempelajari agama pun juga dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Yaitu kita mempelajari prinsip-prinsipnya. Orang tidak bisa memahami prinsip-prinsip, maka dia akan mudah terombang-ambingkan oleh syubhat dan syahwat. Dia akan mudah dipermainkan oleh fitnah, syubhat dan syahwat. Sehingga kabur keyakinan yang dimiliki, begitu pula goncang jiwa yang dia miliki. Mudah terombang-ambing oleh fitnah. Ya, karena memang fitnah itu memiliki sifat yaitu menyambar, sementara hati kita lemah seperti anak ayam. Ya, sebagaimana Adz-Dzahabi mengatakan, innal quluba dha'ifah wa syubhah khattafah. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar. Syubhat diangkat dengan ilmu, syahwat diangkat dengan kesabaran. Wa ja'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Kami jadikan di antara mereka para imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami. Ya. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka dengan sabar dan yakin, insya Allah akan menjadi panutan-panutan. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, "Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din." Dengan sabar dan yakin, ya, tunalu akan diraih al-imamatu fid-din, kepemimpinan dalam beragama. Dengan apa para jamaah? Dengan ilmu dan amal. Ya. Mempelajari ilmu agama Islam dengan prinsip-prinsip yang penting. Dengan demikian kata penulis, ya, kita dapat melaksanakan syariat Islam dan istiqomah, konsekuen dan konsisten di atas akidah dan manhaj yang benar. Istiqomah, ya. Istiqomah ini penting. Ya. Kalau kita bisa memahami agama Islam dengan benar, kita akan mendapatkan istiqomah. Kalau kita mempelajari iman dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan istiqomah. Ketika ada seorang minta nasihat kepada Nabi, beliau katakan, "Kul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Ya. Dan orang-orang yang istiqomah tentu akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia. Qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsummastaqam, kemudian dia istiqomah, ya, kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah? Disebut oleh Ibnu Abbas yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban. Jadi beriman kepada Allah, kemudian menjalankan kewajiban, maka apa? Ya, akan turun malaikat kepada mereka dengan mengatakan, jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Ya, jangan takut sama corona. Jangan takut sama yang lain. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Corona diturunkan sebagai musibah, sebagai cobaan bagi orang beriman, sebagai azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan takut dalam pengertian, ya, kemudian takutnya kemudian tidak mau lari kepada Allah. Justru jadikan sebagai apa? Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami menurunkan, ya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah kecuali untuk menakut-nakuti, termasuk matahari dan bulan, untuk menakut-nakuti hamba-Nya agar takut, agar apa? Takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh, ya, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Jangan takut pada mereka, ya, dan takutlah kepada-Ku kalau kalian beriman. Jangan takut pada corona bidzat, tapi takut corona karena yang lainnya, liwairi, yaitu karena karena Allah SWT. Lillah. Takut kepada yang menciptakannya. Demikian juga kita takut bahwa ketika mengenai kita, kemudian ajal menjemput kita, dan ajal pasti datang, tapi yang menjadi perhatian apa yang kita persiapkan. Ya. ketika ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Ya, Nabi bertanya, ma'adatalaha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Ya, jadi apa? Intinya, kalau kita takut pada sesuatu, tujuannya adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam surat Fussilat tadi, ya, pada ayat 30-32, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa jaminan bagi orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah. Apa istiqamah? Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, menjauhi kesyirikan. Apa istiqamah? Ibnu Abbas mengatakan menjalankan kewajiban. Nah, kondisi seperti ini, ya, kita dirundung dengan berbagai macam musibah, dihadapi dia berbagai macam cobaan, maka kita istiqomah, jauhi kesyirikan, istiqomah, kuatkan, tingkatkan dalam menjalankan kewajiban, jaga, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahan, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Istiqomah di atas akidah dan manhaj yang benar, konsisten, konsekuen kita para jemaah. Dan istiqomah ini akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita sudah beriman dan istiqomah, maka apa yang ada? Malaikat akan turun memberikan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya, jangan takut, jangan sedih. Dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, alhamdulillah buku Prinsip Dasar Islam ini untuk cetakan ke-9 dan seterusnya telah direvisi, diedit kembali serta ditambah beberapa pembahasan yang penulis anggap perlu dari cetakan sebelumnya. Semoga Allah menjadikan upaya ini sebagai amalan soleh yang bermanfaat pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak selain orang yang menemui Rabbnya dengan hati yang selamat dan amal soleh. Amin. Mudah-mudahan di samping itu kita bisa mengambil manfaat dan bermanfaat bagi penulisnya. Karena tidak ada yang bermanfaat di hadapan Allah apapun yang kita miliki kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, ya, tidak ada manfaat harta yang kita tumpuk, tidak ada manfaat anak-anak yang kita cintai, ya, kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang selamat dari kesyirikan. Apa qalbun salim? Hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela, kesombongan, iri dengki, hasad, ujub, ya, riya dan lain sebagainya. Maka penyakit-penyakit itu yang ada dalam hati ini harus kita bersihkan dengan apa? Dengan ilmu para jamaah. Dengan apa? Dengan kita tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Ketahuilah, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan, ya, yang bersama kita hanya amal soleh. Orang yang meninggal akan bersamanya 4, ya, anaknya, hartanya, ya, atau 3 bersamanya, yaitu harta, keluarga dan amal. Yang kedua kembali, yang akan bersamanya adalah amalnya. Di mana amalnya dia akan berubah. Kalau dia baik, akan berubah. Seorang manusia yang baik, yang wajahnya berseri-seri, baunya harum, sehingga si mayit pun keheran-heranan mengatakan, ya, siapa engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Ana amaluka soleh. Waqala ya Rabb aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kata orang itu, adalah aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh nanti akan berubah wujud manusia yang akan mendampingi kita hingga hari kiamat di hadapan Allah. Nah, Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga kepada hartaku. Tapi kalau orang itu buruk amal perbuatannya, maka amal perbuatan dia juga akan berwujud manusia yang buruk rupa, baunya ya busuk, wajah menyeramkan, sehingga terheran-heran juga si mayit, siapa engkau, wajahmu penuh dengan keburukan, baunya busuk. Apa kata dia? Ana amalukal khabith, aku adalah perbuatanmu yang jahat, perbuatanmu yang jelek, perbuatanmu yang bejat. Para jemaah rahmati Allah, mari kita mohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah kita berdoa kepada Allah, karena senjata kita adalah doa kepada Allah Rabbul Alamin. Senjata kita adalah minta dan minta kepada Allah. Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita, karena kita itu memang fakir, ya al-fakir ilallah, hajah yang sangat besar kepada Allah dalam segala urusan, baik yang besar maupun yang kecil. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah. Itu apa? Minta kepada Allah dalam keadaan genting seperti sekarang ini, perlu istighosah. Ya, istighosah kepada Allah dengan adanya corona, istighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, bermunajat. Gunakan waktu-waktu yang mustajab, gunakan tempat-tempat yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, mintalah padaku, pasti aku kabulkan. Orang yang sombong tidak mau minta kepadaku, tidak mau beribadah, yaitu minta, tidak mau berdoa, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela. Mengambil asbab, ya, tindakan-tindakan preventif atau kuratif ketika terkena corona, ya silahkan. Tapi ingat, sebab kauni dilandasi juga dengan sebab syar'i. Karena apa? Karena doa ini merupakan perkara penting, ya. Syabdur Rahman bin Hasan mengatakan, kalau kamu tidak suka dengan angin, ya, ketika bertiup atau melihat apa yang kamu tidak suka, maka kembali kepada Allah dan tauhid. Ya. Sebagaimana kata-kata beliau, idza ra'aitum ma takrahun min ar-rih idza habbat tarji'u ila rabbikum bitauhid. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka dari angin ketika bertiup, maka kembalilah kepada Allah dengan tauhid. Begitu pula corona ini, ya, kembali kepada Allah dengan tauhid, dengan bertawakal kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan meyakini bahwa itu adalah ujian, dengan meyakini semua adalah merupakan musibah, merupakan adab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakin kematian pasti datang dan kita menghindari, ya, sebuah keharusan. Maka semua kembalikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdoa, berlindung, istighosa, isti'ana, isti'aza kepada Allah Rabbul Alamin. Coba kita lihat banyak peristiwa-peristiwa penting genting. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tapi api jadi dingin. Kalau Allah tidak berfirman, ya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin dan selamatlah untuk Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu akan kedinginan. Kalau Allah tidak berfirman wa salaman, sebagaimana perjelasan Abu Aliyah, ya, akan kedinginan. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan selamat, jadi selamat bagi Nabi Ibrahim. Api yang berkobar jadi dingin dan keselamatan. Di balik tidak hanya 180 derajat, tidak hanya 100% kalau perlu, lebih daripada itu. Di balik menjadi 180 derajat, yang panas jadi dingin, jadi selamat, yang harusnya terbakar dan berbahaya. Kenapa? Dengan doa para jemaah. Kata Ibnu Abbas, dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, Perang Badar, berapa pasukan kaum muslimin? 313. Berapa orang kafir? 1000 lebih dengan perbekalan lengkap. Apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang Islam, itu apa? Manusia telah mengepung kalian. Manusia sudah mengepung kalian. Corona sudah mengepung kalian sekarang ini. Takutlah fala takhshawhum fakhshawhum. Takutlah pada mereka. Tapi ternyata apa? Bertambah iman bagi orang beriman. Fazadahum imana. Bertambah iman kepada mereka. Kenapa? Kondisi seperti itu tentu kita akan lebih memiliki peluang untuk kembali kepada Allah. Demikian juga kondisi seperti ini, ayo kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat masker silahkan, ya, ingat berada di rumah silahkan, tapi ingat kepada Allah, jangan kita bertambah untuk berbuat maksiat, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertambah iman. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku. Disuruh lari dari penyakit tersebut, ya, agar kita lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kata beliau, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dan Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Ya, penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Fatih. Mudah-mudahan yang mukaddimah ini bisa menghantarkan kita kepada isi dari buku tersebut, karena kita insya Allah akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak, ya, yang sangat penting, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan yang namanya fitnah. Karena memang fitnah itu senantiasa ditawarkan ke dalam hati kita sehelai demi sehelai. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda fa ay qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ay qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal atrawahu al-bukhari an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah itu senantiasa ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar. Hati siapa saja yang menyerap dan menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam, dibiarkan sampai nutup. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam seperti belanga hitam dan terbalik. Kita lihat kalau ada wadah terbalik, sudah hitam terbalik, tidak bisa menerima air, tidak bisa dituangkan air kepadanya, air kehidupan, air syariat, tidak bisa dituangkan nasihat, mental tertolak semuanya. Barjawab rahmati Allah. Kenapa? Kalkuzi mujahiyan, seperti belanga hitam yang terbalik. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali mengikuti hawa nafsunya. Ya, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Yang tauhid dikatakan sesat, sementara yang syirik dikatakan sebagai kearifan lokal. Sunnah dikatakan ajaran yang baru, perbuatan bid'ah, seakan-akan itulah yang akan menghantarkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula perbuatan-perbuatan ketaatan seakan menjadi satu yang asing dan aneh, sementara perbuatan maksiat menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena hati terbalik. Ya, mengikuti fitnah, ya, alur fitnah yang ada, mengikuti angin hembusan fitnah yang menghempaskan hatinya, hati terbalik para jemaah rahmati Allah. Namun hati yang putih akan tetap tegak, tidak akan berpengaruh fitnah apa saja selama langit dan bumi masih tegak. Bagaimana kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ayo kita pelajari agama Islam ini, ya. Saya bacakan para jamaah, ya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, prinsip dasar agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim, ya. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar Islam, yang dengan mengetahuinya kita akan semakin yakin bahwa agama Islamlah yang dapat menyelesaikan setiap problem yang dihadapi oleh seluruh manusia, baik masalah individu, rumah tangga maupun masyarakat. Dan kita akan yakin bahwa hanya dengan Islamlah berbagai masalah dalam seluruh aspek kehidupan dapat diselesaikan, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, problem-problem rumah tangga dan bermasyarakat, masalah politik, sosial, ekonomi dan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, baik untuk jasad maupun untuk batin. Semuanya telah dijelaskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh generasi Salafus Soleh, yaitu generasi terbaik yang telah mendapat jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ya, ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tinggi, tidak akan bisa ada yang menandingi dia. Inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mau mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah, dia akan termasuk orang yang merugi nanti dalam kehidupan akhirat. Islam menjelaskan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Sudah sempurna agama ini. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya ayat ini turun kepada kami, kami jadikan sebagai hari besar. Yahudi paham. Yahudi paham betul dengan ayat ini. Tentu kita sebagai orang Islam harus lebih, jauh lebih memahami, menerima agama ini sempurna, menjelaskan segalanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu, Tuhanmu tidak lupa, semua dijelaskan. Sampai orang-orang musyrik pun mengakui, datang kepada seorang sahabat yaitu Hudzaifah bin Yaman. Datang kepadanya, kepada Salman Al-Farisi, ya, yaitu seorang sahabat Salman Al-Farisi, datang kepada Salman dan mengatakan, "Inna nabiyyakum qad 'allamakum kullal asya hatta al-khira'ah." Qala, "Ajal." Orang-orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan bahwa nabimu, nabi kalian telah mengajarkan segalanya. Segalanya, sesuatu, segala sesuatu kepada kalian, hatta al-khira'ah, bahkan juga beristinja, bersih-bersih diri, istinja dari hadas. Ya, diajarkan para jamaah, apalagi masalah akidah, apalagi masalah ibadah, semuanya lengkap, baik yang bersifat mujmal maupun yang bersifat mufassal, terperinci. Oleh karena itu kita harus bersyukur kita menjadi orang yang ditakdirkan Allah berada di atas hidayah Islam, ya. Dan kata beliau, di antara prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui tersebut adalah, satu, mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur atas nikmat Islam ini, ya. Dua, pengertian Islam dan tingkatannya. Itu nanti yang kita pelajari. Agama Islam. Empat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Kelima, keutamaan tauhid. Enam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh, pengertian ibadah dalam Islam. 8. Keutamaan Islam dan keindahannya. 9. Islam adalah agama yang mudah. 10. Islam adalah agama yang sempurna. 11. Dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. 12. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. 13 al-wala wal bara, 14 kemuliaan akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Inilah 14 prinsip ya, dasar Islam yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita, dan mari ke depan kita pelajari ya, paragraf demi paragraf kita baca ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik, baik hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Sebab dengan memahami prinsip seperti perkata ulama tadi, man hurimal usul hur, sar tidak paham prinsip, tidak paham pokok-pokok kaidah-kaidah, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Banyak kesesatan yang ada karena tidak memahami prinsip. Kesesatan Murji'ah, kesesatan Khawarij, kesesatan Syiah, kesesatan-kesesatan firqah-firqah yang lain itu disebabkan tidak memahami dasar-dasar prinsip ya. Karena seperti definisi Islam ya, definisi ibadah ya, mengalami distorsi-distorsi makna, maka kembalikan kepada asalnya sehingga kita paham. Demikian barangkali untuk selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio sebagaimana biasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan untuk kita semuanya, dan faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya. Ana senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Namun karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri Ana, hingga saat ini Ana sudah beberapa kali khatam, walaupun dalam setahun dua kali, tetap saja belum bisa untuk jauh memahami dan mengenal Islam ini dari Al-Quran Karim. Bagaimana nasihat dari Ustadz agar kita terhindar dari segala kebodohan dan dari segala keburukan yang ada di dunia ini hingga mendapatkan bimbingan dari Allah melalui Al-Quran dan Sunnah? Mohon bimbingannya Ustadz, silakan. Di dalam kita menyikapi Al-Quran, mauqif kita kepada Quran seperti yang saya sampaikan tadi, empat ya. Dan itu istinbat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidak seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai kami paham dan mengamalkannya, paham maknanya. Nah, paham di sini tidak mungkin kita baca. Sehingga apa? Baca, paham, amal, dan hafal. Ya, dan membaca saja itu sudah dapat pahala. Mangqara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, dia dapat kebaikan dan dilipat ganda kan, jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan ingat ya, Al-Quran itu disebut oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimatut Tafsir, ada empat bagian. Yang pertama, ada yang bisa langsung dipahami seperti alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, jelas. Tapi ada juga yang tidak bisa dipahami, alif lam mim tidak bisa ya, alif lam mim ya. Ada yang langsung bisa dipahami, ada yang dipahami oleh ulama ya, ada juga dipahami oleh ahli bahasa ya. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran jangan sendiri, Baca silahkan, bahkan baca pun harus belajar juga. Warattilil Qur'ana tartila, baca Qur'an dengan tartil. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang mau belajar Qur'an dan mengajarkan. Nah, belajar Qur'an di samping belajar isi dan kandungannya, juga belajar bagaimana membacanya. Itu perlu berguru, ya. Kata Al-Imam Syafi'i, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani, dzaka'un, hirsun, ijtihadun wa bulghatun, wa suhbatu ustadin wa tulu zamani." Akhi, aku beritahukan kepadamu, ya. Akhi, engkau tidak akan bisa dapat ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Aku akan sampaikan padamu dengan perincian, dengan penjelasan. Pertama, zaka, kecerdasan, ya. Kedua, ijtihadun, kesungguhan. Hirsun, ya, semangat. Tiga, ijtihadun, kesungguhan. Empat, bekal, bawa bolpen, bawa buku, ya, bawa kertas, suruh catat. Qaidul ilma bil kitab, kata Nabi, catat ilmu dengan apa? Ikat ilmu dengan mencatat. Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu kasaid, qaiduhu al-kitab, ilmu seperti apa? Binatang liar untuk menjinakkan, yaitu diikat, dicatat. Itu kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, bekal. Yang kelima, wasuhbatu ustadin, didampingi ustaz bersama dengan pembimbing. Datang ke majelis ilmu, bawa kitabnya, bawa catatannya, diberi ta'liq oleh ustaz sesuai dengan kemampuan ustaz tentu saja di situ, ya. Dan yang terakhir adalah waktunya panjang. Demikian, kalau membaca saja sudah dapat pahala. Bahkan ada kisah-kisah yang menjelaskan pada kita, ya, ada orang-orang yang kadang tidak ngerti maknanya tapi membuat hatinya terenyuh dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tentu saja tidak bisa dipahami sendiri, ya, harus belajar ahlinya, ya, duduk di majelis ilmu, ya. Ada Quran dengan berbahasa Arab, ya, dan kita tidak bisa paham dengan baik kecuali dengan bahasa Arab. Kalau hanya dengan terjemahan tidak cukup. Memang ada yang memang bisa langsung dipahami, ada yang harus para ulama, ada juga yang ahli bahasa. Demikian, karena Quran tadi tafsir dengan Quran, Quran dijelaskan oleh hadis, Quran dijelaskan oleh perkataan para sahabat, dijelaskan oleh perkataan para tabi'in, dijelaskan bahasa Arab, itu caranya. Nah, kalau kita tidak ngerti bahasa Arab terlahir, bahkan orang yang dengan bahasa Arab bisa tersesat hanya bahasa Arab. Seperti apa? Berarti pemikiran Mu'tazila, Allah tidak bisa dilihat. Kenapa? Yaitu karena Allah mengatakan lantaroni, ya, engkau tidak bisa melihat aku, ya. Itu, maka harus dengan bimbingan. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk telepon. Silahkan di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan Ustaz untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi ini. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Abdurrahman, Pak, di Bengkalis, Riau. Silahkan Pak Abdurrahman, pertanyaannya. Ya, saya mohon pencerahan nih Pak Ustaz. Mohon pencerahan. Kemarin dari pelajaran-pelajaran yang sudah Ustaz berikan, saya dapat mengambilkan pemahaman bahwa roh manusia itu setelah dicabut oleh malaikat maut, lalu diserahkan kepada malaikat-malaikat yang mengiringinya secara estafet, lalu dibawa ke atas. Ke atasnya itu sampai ke atas mana, Pak Ustaz? Kemudian jenazah yang dibawa ke kuburan itu, kalau dia soleh, maka dia mengharapkan cepat sampai ke kuburan. Tetapi kalau dia itu orang yang banyak dosa, orang syirik, orang kafir, orang zalim, itu dia sangat takut dan mengatakan jangan, jangan, gitu kan, ya. Lalu yang mengatakan jangan-jangan itu apakah rohnya atau jasadnya? Terima kasih Pak. Ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jelas, khawatir salah. Boleh antum ulang, Ahi? Bapak tadi bertanya perihal mengenai kesimpulan beliau setelah mendengarkan kajian-kajian tentang bagaimana sebuah roh itu jika baik dicabut nyawanya, diestafetkan antara malaikat satu dengan malaikat lain, menembus ke lapisan langit. Nah, sampai manakah batasan langit tersebut? Dan ketika dia sampai sudah langit, dia buru-buru ingin segera dikembalikan karena rindu akan segera mendapatkan kebaikan di kubur. Dan kemudian mengenai orang kafir, kenapa dia tidak mau segera dikembalikan di alam kubur karena takut. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Mohon maaf Ustaz karena pertanyaan kurang sesuai dengan pembahasan kita. Silakan Ustaz. Itu hadis yang sangat panjang ya, yaitu hadis Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, panjang sekali singkatnya. Ketika orang mukmin, dalam riwayat yang lain disebut oleh Sayyidina Al-Syekh ya, orang yang mukmin ya, ketika mau meninggal itu malaikat turun dan duduk di sampingnya sepanjang mata memandang dan wajahnya terang seperti matahari ya, membawa kafan, kain kafan dari surga. Kemudian tidak lama datang malaikat maut yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin mir rabbik wa ridwan, wahai ruh yang baik ya. Ada yang disebut ya ayyatuhan nafsut thayyibah, nafsu. Bagi riwayat ya ayyatuhar ruh, pakai ruh, ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan keridhaan Tuhanmu, Rabbmu. Tidak lama di tangan malaikat maut, kemudian diambil oleh malaikat yang tadi, bawa kain kafan, dibungkus dan dibawa ke langit. Baunya harum seperti bau misik yang paling harum. Dan setiap langit ya dilalui, malaikat yang dilewati bertanya, ini sama siapa? Fulan bin Fulan dengan nama yang paling baik di dunia. Hingga menghadap Allah, maka Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah ya, catatlah catatan hambaku ini di tempat yang tinggi. Fatu'adu ruhuhu ala jasadihi, kata Nabi, lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Jadi diangkat sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tapi kalau rohnya orang kafir, dalam riwayat lain yang juga fajir durhaka ya, ketika mau dicabut, dicabut dengan keras, malaikat yang ada di sampingnya, malaikat-malaikat yang tidak menyenangkan wajahnya, bawa bungkusan yang baunya busuk. Beda dengan orang mukmin tadi, orang yang bertaat kepada Allah Ta'ala, kain kafan yang harum, dicabut seperti apa? Seperti mencabut ya, seperti apa? Mencabut besi penyacah daging yang dibalut dengan kain wol yang basah, dicabut sekencang-kencangnya seperti itu ya. Dan dibawa malaikat dengan bungkusan yang busuk, tapi setelah mau masuk pintu langit tidak dibuka, lalu dihempaskan rohnya dan dimasukkan, dikembalikan pada jasadnya seperti itu para jemaah rahmati Allah ya. Dan setelah berada di kuburan, dibangunkan oleh dua malaikat. Orang beriman ditanya bisa menjawab. Pertanyaannya ini akan dipelajari dalam prinsip Islam ini, yaitu man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma ya wa ma dinuka. Ya, kalau dalam hadis Azrul Bara ada empat ya. Man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma ladzi bu'itsa fikum, siapa yang diutus padamu, wa ma ilmuka, apa ilmumu. Empat ditanya dalam hadis Al-Bara Azim yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Demikian, semoga kita bisa menjadi roh yang dipanggil dengan ya ayatuhan nafsut thayyibah. Kalau orang yang durhaka pada Allah, panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jahat. Ya, ruh yang jahat. Nah, kemudian bisa menjawab, akhirnya apa? Allah Ta'ala menyuruh agar pintu surga dibuka untuk dia, ya, dilapangkan kuburannya, datang orang yang baik tadi mendampinginya, yaitu amal solehnya. Adapun orang yang jahat, maka apa? Neraka dibuka kepadanya, bau busuk sampai padanya, yang mendampingi dia amal bejatnya berupa manusia yang rupa buruk, ya, dan juga baunya busuk. Demikian para jemaah. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan untuk pertanyaan kita yang terakhir. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah tidak cukup prinsip dasar Islam itu hanya memakai Al-Quran dan hadis saja, sehingga mengapa masih diperlukan dasar-dasar yang lain seperti ijma, kias dan lain-lainnya? Silakan Ustaz. Iya. Ya, sebenarnya Quran dan Sunnah meliputi segalanya. Semua yang lain diambil dari Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga kita katakan cukup Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud oleh salafus saleh. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, tidak akan pernah sesat kalian selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Dan ketahuilah bahwa ijma, qiyas itu juga diambil dari Al-Quran. Ya. Ijma diambil dari Quran. Ijma itu apa? Kesepakatan, ya. Itu ittifaq mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahid umat ini setelah Nabi wafat terhadap hukum syar'i. Sepakat lima salat lima waktu wajib, sepakat zakat wajib, sepakat haji wajib. Ijma bahwa zina haram. Jadi ambil Al-Qur'an. Seperti dalam surat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Dan kenapa perlu ijma? Karena terkadang ya orang ketika disampaikan Quran begini kadang mengatakan, "Oh, dalalatul alfadnya tidak seperti itu." Tapi kalau sudah ini ijma, ya orang tidak bisa berkutik. Ya, ini ijma sudah sepakat para ulama. Ya. Meskipun ijma tersebut berakhir pada masa para sahabat. Ya. Allahu a'lam. Qiyas juga demikian.